بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخير pembahasan kita dalam babul muraqabah adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ibnu Bukhari dan Imam Muslim tentang tiga kisah tiga orang dari Bani Israil. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang berhasil selamat siapa? Si buta. Dan ini sudah mulai terlihat dari awal ketika mulai diuji. Dia qanaah dan tidak tidak tamak dunia. Baik. Titik pembahasan kita dalam muraqabah, Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa menuntun hambanya, menguji hambanya sesudah keberadaan hamba. Kita tidak akan mungkin lepas dari cobaan dan ujian dari pencipta penguasa alam semesta ini. Baik, hadis selanjutnya. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت العاجز من أتبع نفسه هوى وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, al-qayyis, orang yang pintar, adalah mereka yang dana nafsah, menghisap dirinya, menghitung-hitung dirinya, dan beramal sesuatu ba'dal maut, setelah kematian. Wal ajiz, sementara orang yang lemah, bodoh, adalah mereka yang menyusahkan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, sementara berangan-angan kepada Allah. Imam Tirmidzi mengatakan haditsnya hasan. Al-Hakim mengatakan sahih ala syartil Bukhari. Keterangan Al-Hakim ini dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata beliau, la wallah Abu Bakr wahid. Kata Imam Adz-Dzahabi, tidak, demi Allah. Artinya tidak sahih, demi Allah. Salah seorang rawinya Abu Bakar adalah wahid. Ini untuk yang sangat lemah ini. Kalau sudah dikatakan wahid, sangat lemah. Dan hadis berputar di atas rawi ini. Tidak lepas dari rawi ini. Abu Bakar bin Abi Maryam. Hadis mempunyai pendukung dari hadis Anas dikeluarkan Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Hanya di dalamnya terdapat Aun bin Umarah. Ya, orangnya lemah. Jadi yang nampak hadis ini tidak bisa dikuatkan. Jadi hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan pegangan dalam, tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi dari sisi kandungannya, kandungan beberapa kandungan hadis ini, beberapa. Beda kalau dijadikan pegangan, maka kita bisa keluarkan banyak kandungannya. Tapi dari sisi kandungan, beda kalau saya katakan dari sisi kandungan, iya, dia sejalan dengan keterangan pokok-pokok agama kita. Tentang beramal untuk akhirat, iya, ini prinsip. Dan di sini ukuran kepintaran seseorang, benar. Iya, ukuran kepintaran seseorang, iya, benar di atas perkara ini. Ketika dia hidup untuk akhiratnya, beramal untuk akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Araditu hayatad dunya minal akhirah." Apakah kalian lebih ridha terhadap kehidupan dunia sementara meninggalkan akhirat? Ingkaran dari Allah. Tidak boleh seseorang mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat. Jadi prinsip pokok agama kita, beramal untuk akhirat. Hidup untuk akhirat. Berfikir untuk akhirat. Dan ini ukuran akal seseorang. Orang yang lebih mengutamakan sesuatu yang rendah daripada sesuatu yang sangat bernilai. Sesuatu yang kekal abadi, ketika ditinggalkan untuk diambil, diganti dengan sesuatu yang hanya sesaat. Ada milik kecuali orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Kemudian al-ajiz, orang yang lemah, yang menyusahkan dirinya mengikuti hawa nafsunya, sementara menginginkan berangan-angan kepada Allah. Angan-angan kepada Allah merupakan angan-angan semata. Yang ada dalam Islam, roja, harapan. dan harapan itu harus bergandengan dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Coba lihat ayat ini. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, mengerahkan segenap kemampuannya, barulah ada predikat ulaika, mereka itulah, maka Allah, mereka itulah yang yarjuna rahmatallah, yang mengharapkan rahmat. Jadi nanti digolongkan, dianggap sebagai orang yang mengharapkan rahmat. Kenapa? Dia beriman, dia tinggalkan penghalang-penghalang iman, bukan iman itu dengan kesungguhan di jalan Allah. Baru dikatakan orang mengharapkan rahmat Allah. Tapi kalau menginginkan harapan saya, mengharapkan surga, mengharapkan ini, mengharapkan ini, tetapi dia hanya memperturutnya, ini benar, angan-angan semata, orang-orang tertipu. Baik, kita lewat ya, lebih jauh. Hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasan rawahu Tirmidzi. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan lainnya. Yang lainnya itu seperti Ibnu Majah meriwayatkan. Iya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan haditsun hasan. Dan memang benar sanad hadits ini sanadnya hasan. Dan dia mempunyai syahid penguat dari hadith Ali ibn al-Husain ibn Ali secara mursal, dikeluarkan oleh Imam Malik, dan dari jalannya Tirmidzi. Sebagian ulama dengan melihat jalan ini menghukuminya bukan dengan hasan saja, di atasnya hasan, sahih li ghair, dia sahih karena adanya pendukung. Jadi dari sisi sanadnya hasan saja, hasan sudah bisa dijadikan berdalil, jadikan pegangan. Iya. Hanya dia mempunyai pendukung. Pendukungnya iya, mursal, ini menguatkan yang hasan ini menjadi di atasnya hasan, sahih li ghairi. Dia sahih karena dukung. Ada juga sahih li dzatihi, memang sahih dari sananya. Sanadnya memang sudah sahih. Iya. Dan sehebat-hebat hadis sahih kalau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan sekaligus Imam Muslim bersepakat. Apalagi didukung oleh imam-imam lainnya. Apalagi kalau sudah sampai dalam derajat mutawatir. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Baik, hadis ini sahih. Serendah-rendahnya hasan. Yang jelas kita sudah bisa jadi sebagai pegangan dalam beragama, pijakan kita untuk berislam. Ingat Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak pernah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan sunafa, berpaling dari semua jalan selain Allah Subhanahu wa taala, semua maksud selain maksud agama yang dimaksud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan betul-betul harus di atas petunjuk. Jadi cara berpikir seperti ini akan mengantar seseorang untuk menghargai hadis sahih, dan mengantar seseorang untuk apa? Mendudukkan hadis lemah pada kedudukannya. bisa dijadikan pendukung ketika lemahnya sedikit. Dia pun tidak bisa dijadikan dasar, pegangan. Hadis lemah tadi, walaupun betul-betul kita tidak mau pahami, tidak ada masalah. Sebab kandungannya sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Hanya kalau ada orang yang mau sampaikan, dia bilang ini, kemudian dia sampaikan, maka tidak mengapa. Sebab lemahnya tidak sampai lemah sekali, ditambah lagi, kandungannya didukung oleh, dia tidak dijadikan pegangan. Adapun langsung menyampaikan hal, kemudian langsung dijadikan sebagai pegangan, tidak boleh. Itu pun disertai dengan penjelasan hadisnya lemah. Terus kalau tahu hadisnya lemah, terus dia bilang ini dari Nabi. Ini yang diperingatkan oleh Nabi, "Man kadzaba yata'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendak dia persiapkan tempatnya. Berdusta pun Nabi secara senang aja. Berdusta pun Nabi secara sengaja. Dan orang menginteng-intengkan hadis lemah untuk dijadikan pegangan agama. Akhirnya bukan hanya hadis lemah, hadis palsu pun dijadikan pegangan dalam. Sehingga fikirannya akan dipenuhi dengan fikiran syaitan, jin, dan manusia. Sebab dari situlah syaitan, jin, dan manusia memasukkan fikiran. Ilmu Nur Muhammad yang diandalkan oleh orang-orang tarekat, yang dengannya mereka maulid dengan beragam acara, itu hadis palsu yang mereka banggakan. Agamanya orang filsafat, agamanya tegak di atas, harus dengan akal. Dengan hadis apa? Hadis yang sama sekali tidak ada. Sanadnya juga tidak ditahu siapa yang buat. Tiba-tiba ada, dari kalangan orang-orang pemuja akal. La dina liman lah. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akal. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akal. Karena itu semua yang bertentangan dengan akal dari Al-Quran dan Sunnah ditobat. Kalau sudah cocok dengan akalnya dia, setan manusia itu, baru diterima. Agama yang sangat kacau. Yang benar, akal diperuntukkan sebagai nikmat dari Allah kepada kita untuk kita gunakan Al-Quran dan Sunnah. Akal dan perasaan kita ikutkan kepadanya. Bahkan hidup dan mati kita ikutkan kepada petunjuk itu. Jangan kita menguasai dan memperturutkan sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan perasaan kita. Ini baru namanya hamba Allah, baru namanya pengikut Muhammad SAW. Al-Ikhwah rahimahumullah. Baik. Sudah, hadis ini jadikan pegangan agama. Ini hadis yang sangat agung. Hadis yang merupakan pokok pembahasan adab muraqabatullah. Ini hadis melingkup banyak sekali aspek dalam kehidupan. Nabi memberi ilmu yang sangat mendalam. Min husni islamil mar'i. Di antara wujud bukti keindahan Islamnya seseorang. Jadi bukan sekedar bukti, tapi bukti indahnya Islam seseorang. Berarti ini jelas pembahasan tingkat keislaman tingkat tinggi. Di antara bukti wujud indahan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan apa yang la ya'ni, la ya'ni yang bukan merupakan perkara yang dia perlukan. Itu masuk dalam kandungan la ya'ni, merupakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu masuk la ya'ni. Tadi yang pertama kadang bermanfaat, tapi dia tidak terlalu perlu yang seperti itu. Paham ya? Bukan haram. Iya. Tetapi dia tinggalkan. Sebab la ya'ni. Apa gunanya? Apa untungnya dia memiliki yang seperti itu? Belum hajatnya dia memiliki seperti itu. Makanya dia tinggalkan. Sebab la ya'ni. Iya. Sementara hal itu boleh dalam agama. Tapi tetap dia tinggalkan. Kalau yang kedua, memang tidak bermanfaat. Iya. Tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Tidak bermanfaat. Atau itu makruh, apalagi sampai haram. Karena tidak tidak bermanfaat. Jadi ini uraiannya sangat banyak. Ma la ya'ni, ditinggalkan sesuatu yang la ya'ni, yang tidak bagi dia. Walaupun mungkin bermakna bagi orang, orang lain. Iya. Dia sendiri belum perlu terhadap perkara itu. Maka dia tidak perlu ikut-ikutan sama orang. Sebab apa? Hal itu tidak bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhiratnya. Makanya dia tinggalkan. Ini termasuk bentuk keindahan Islamnya seseorang. Ini dasarnya adalah muraqabatullah. Dia merasa terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Yang dia kejar adalah sesuatu yang diri kepada Allah, bahkan bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah, tetapi apa? Yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Sampai di situ cara berpikirnya. Yang paling mendekatkan kepada Allah. Iya, ini sunnah, ini sunnah. Tetapi masih ada yang wajib, yang wajib. Jelas? Tidak cocok ya. Ada orang semangat sedekah, sedekah, sedekah. Sementara istrinya dia tidak kasih makan. Yang wajib dia tinggalkan. Tapi yang wajib dulu. Masya Allah. Yang sunnah. Ini benar ini. Di antara yang sunnah, ada yang sunnah manfaatnya untuk 1-2 orang. Tapi ada yang manfaatnya untuk ratusan orang. Ada yang sunnah manfaatnya untuk ribuan orang. Maka apa? Min husni islami, di antara bentuk keindahan Islamnya seseorang, dia tinggalkan yang sunnah yang ya apa? Yang sedikit manfaatnya. Dia lakukan yang sunnah, misalnya sedekah yang mengarah kepada manfaat ratusan ribuan orang. Ini keindahan Islam. Jadi indahnya Islam seseorang mustahil tanpa ilmu. Mustahil tanpa ilmu. Tidak akan mungkin seseorang dengan perasaan. Justru perasaanlah yang mengantar kepada bencana. Karena memperasaan suka bunyi-bunyi rekam di sana. Kalau tidak disita. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Hadits ini menjelaskan adab dalam seluruh aspek adab. Adab terhadap orang tua. Iya, ada yang wajib. Yang jelas, keindahan adab seseorang kalau ditinggalkan sesuatu yang tidak bermakna bagi dia. Ukuran bermakna tidaknya kembali kepada satu. Iya, ini dibenarkan oleh Al-Quran dan bukan perasaan, bukan akal-akalan, bukan adab, bukan kebiasaan. Jelas? Dibenarkan oleh Quran dan Sunnah. Kemudian ukurannya kembali kepada ini bermanfaat dunia kita atau alam akhirat kita. Atau hanya dunia kita atau akhirat kita. Lihat, dahulukan akhirat daripada dunia. Tapi kalau dunia dan akhirat, wah bagus. Jelas ya? Segala sesuatu yang menghalangi kita, sesuatu yang lebih bermanfaat dari sesuatu yang lebih bermanfaat, tinggalkan. Sebab min husnil islamil mar'i, termasuk keindahan Islam di seseorang adalah menikmati yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini hadis luar biasa. Adab terhadap orang tua, suami istri, anak terhadap orang tua terhadap anak, pemimpin terhadap bawahan, bawahan pemimpin. Adab dalam dakwah. Ada orang dakwah, asal ceramah. Dakwah asal ceramah. Dia tidak tahu mana yang bermanfaat bagi orang. Mana yang bermanfaat. Ada berdakwah, sama, berita koran saja. Sudah, ganti saja anunya, penceramah. Datangkan wartawan saja kalau mau lebih komplit. Ada berdakwah. Yang penting, bagus, kenapa? Lucu. Ya sudah, kalau mau sekedar lucu ya, ambil saja anu, pelawak. Sudah mati. Sorbonnya. Ini min husnil islamil mar'i. Ini ukuran, bukan ukuran Islam, tapi keindahannya Islam. Kalau ukuran-ukuran Islam, kamu syahadat benar atau tidak? Sudah sholat? Zakat? Puasa? Ramadan? Haji? Itu ukuran Islam. Tapi keindahan Islam. Dia tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tetapi meninggalkan yang la ya'ni. Sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat bagi dia. Ini pintunya sangat luas ya. Ini luas sekali nih hadis ini. Beli HP. Ada orang ada keluaran baru HP ini. Sekedar pikirannya apa? Baru tren. Status kita naik kalau orang lihat, ya Allah. Tinggalkan itu. Kalau mau lebih indah Islamnya. Mau beli HP, lihat saja. Bermanfaat bagi kamu. Kalau sekedar nelpon, cari yang sekedar nelpon saja. Kalau mau digunakan dengan fungsi-fungsi lainnya, untuk dayakan bisnis, memang bermanfaat bagi kamu denganmu, cari yang sesuai dengan itu. Ini min husnil islamil mar'i. Termasuk keindahan Islamnya seseorang. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, bermanfaat bagi dia. Ini hadis mengantar kita untuk betul-betul melangkah di atas sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi kita. Ukuran manfaatnya sekali lagi, ketika di atas Quran dan Sunnah. Yang kedua, maslahah untuk dunia kita dan akhirat kita. Itu ukurannya. Jangan kembalikan kepada perasaan. Jangan ukurannya kembalikan semata terhadap dunia akhirat kita. Meninggalkan. hadis ini atau bahkan lebih luas, iya, kaidah agama, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min, siapa yang meninggal waktu karena Allah, maka Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik, lebih baik. Ada hubungannya meninggalkan sesuatu karena Allah. Kenapa kamu tinggalkan? Sebab Allah haramkan. Ditinggalkan karena Allah, maka pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kenapa kamu tinggalkan? Sebab merugikan dunia saya, ada yang lebih bermanfaat bagi dunia saya, dan itu yang halal. Ditinggalkan yang haram, walaupun banyak untungnya, ini lebih bermanfaat. Iya, ada bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini lebih menguntungkan dunianya. Dengan bertambahnya dunianya, maka apa? Maslahah untuk bersedekah. Ditinggalkan yang karena Allah, sebab bisa mengganggu, mengganggu. Iya. Pokoknya ditinggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu, sesuatu mungkin bermanfaat, bermanfaat. Tetapi yang lebih bermanfaat, maka ditinggalkan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan ragu meninggalkan sesuatu yang penting karena Allah. Ini ukuran juga. Mau meninggalkan sesuatu, ukurannya itu bermanfaat atau ini karena Allah atau karena siapa? Paham ya? Itu ukuran sangat mendasar. Ini karena Allah atau karena siapa? Jadi kita tinggalkan karena Allah atau karena siapa? Yang bermanfaat ke Allah. Kita tinggalkan ini di atas petunjuk Quran dan Sunnah atau petunjuk siapa? Yang benar petunjuk Quran dan Sunnah. Kita tinggalkan hal itu karena apa? Kurang manfaatnya bagi maslahah, kebaikan dunia dan alam akhirat kita. Ini ikhwah, hadis yang sangat mulia, yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Malai beli kendaraan, apa kendaraan yang kita perlukan sekarang yang bermanfaat bagi kita, sesuaikan dengan ini, yang bermanfaat dalam maslahah usaha kita. Kalau memang belum menjadi hajat kita, tinggal, karena Allah, dan itu merupakan bentuk keindahan Islamnya seseorang. Ingat sekali lagi, kadang hal itu bukan hal yang haram. Bukan hal yang haram yang dia tinggalkan. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Sesuatu yang belum terlalu bermanfaat bagi dia. Ini termasuk keindahan Islam seseorang. Jelas ya, kawan? Baik. Hubungan hadis ini dengan muraqabatullah. Muraqabatullah yang mengantar seseorang ke sini. Karena itu ukurannya karena Allah. Semata dia tinggalkan karena Allah. Dia merasa terawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggalkan. Masuk di dalamnya berbicara. Berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Untuk dunia, alam barzah, tinggalkan. Kelebihan bicara, tinggalkan. Tidak bermanfaat bagi kita. Atau kurang bagi kita. Atau ada sesuatu yang lebih bermanfaat, bermanfaat bagi kita. Ini ukuran keindahan Islam seseorang yang lebih dari yang lainnya. Dalam dakwah, luar biasa ini. Adab-adab dalam dakwah. Keindahan dalam dakwah. Dalam berdebat. Ini ukuran keindahan debat dalam dakwah. Kadang orang dalam berdebat, banyak sekali uraian pembahasan. Banyak sekali uraian pembahasan-pembahasan. Akhirnya apa? Kacau. Yang mana yang mau diselesaikan? Atau dia ingin mendebat seseorang. Seseorang ini dengan orang sudah terjelas bahwa kamu bersalah. Tetapi dia ungkap semuanya. Inilah yang tidak pantas. Ikhwah rahimakumullah. Baik, hadis selanjutnya. Dan ini hadis terakhir dalam bab ini. An Umar radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يسأل الرجل فيما دار دم رواه أبو داود وغيره. Hadits ini lemah. Untuk lemah ini. Dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, Nabi bersabda, iya. Seorang lelaki tidak ditanya tentang kenapa dia pukul istrinya. Tapi hadisnya lemah. Jadi saya jadikan pegangan. Kalau begitu boleh bertanya? Boleh saja. Iya, kalau hadis ini sahih, tidak boleh bertanya. Tidak boleh bertanya. Tapi ada arah makna kepada hadis ini. Iya, menunjukkan hebatnya ketaatan wanita kepada suami. Kalau misalnya tidak mau bertanya karena hebatnya ketaatannya sama suaminya, betul-betul dia percaya suaminya dalam hukumannya, ini bisa merupakan nilai tersendiri. Kalau memang suaminya pantas dipercayai seperti itu, iya. Tapi kalau sholatnya saja bolong-bolong, iya. Dia tidak jelas dari mana pekerjaannya, kemudian tidak boleh tanya-tanya karena harus taat. Ingat, ketaatan istri terhadap suami sangat besar. Sampai-sampai Nabi mengatakan, iya, kalau seandainya ada orang yang bisa disuruh sujud kepada orang yang lain, kalau seandainya ada orang yang disuruh sujud kepada orang yang lain, maka istri disuruh sujud kepada suami. Ini asalnya seorang sahabat dari luar melihat kebiasaan negeri luar itu membesarkan orang yang dia muliakan dengan sujud. Iya. Maka yang didatang kepada Nabi melakukan hal itu. Nabi bilang, kenapa ini? Apa ini? Ini katanya di negeri sana begini cara pembesarannya terhadap orang yang dimuliakan. Nabi melarangnya. Kata Nabi, seandainya ada yang bisa, iya, maka istri terhadap suami. Seandainya boleh. Nabi tidak bilang seandainya boleh, maka umatku lah yang pantas sujud kepada saya. Bukan itu. Tapi suami, istri, suami. Jelas menunjukkan besarnya kewajiban taat istri terhadap suami. Di sini kita pikirkan apa? Kalau suami kan, pikirannya, tayang nih lah suami. Ini cara berpikir salah ini, mau mendalimi orang. Harusnya cara berpikirnya adalah, kalau demi kewajiban istri, ketaatan istri terhadap suami, maka kalau begitu, besar tanggung jawab, hebat pula tanggung jawab suami terhadap istri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum itu. Wahai orang-orang yang beriman saya dipanggil, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api, menjaga dari api neraka. Kita sudah memposisikan diri di situ. Jangan mau menuntut hak. Kewajibannya tidak mau dipenuhi. Bisa masuk dalam wailul mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Haknya saja yang mau dipenuhi. Kalau haknya orang, dia tidak mau penuhi. Al-ikhwah rahimakumullah. Adapun memukul istri, dibolehkan dalam Quran dengan pukulan yang tidak melukai. Dalam batas sudah bisa menerima nasihat dan sudah dilewati proses dipisah, sudah dipisah tetap membangkang dalam perkara yang memang dia bersalah, maka bisa dipukul dalam pukulan yang mendidik, bukan membunuh. Alikhwah rahimakumullah. Hadis ini lemah ya, tidak bisa jadikan pegangan. Baik, dengan demikian selesai bab al-murad. Semoga tersisa ilmu, kita ulang-ulang ilmu dan membekas kita dalam mendekatkan diri. Ada muraqabatullah dari dua sisi, muraqabatullah yang merupakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah kam takun tarah fa innahu yara. Jadi ada muraqabah dalam memang upaya hamba berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada muraqabah dalam bentuk memang Allah langsung mengawasi. Kita rasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sisi muraqabatullah yang kita sudah jelaskan di awal pembahasan. Dan sekali lagi, semua ini memerlukan ilmu. Ini memerlukan yang berketerusan. Berketerusan. Perlu waktu. Tidak spontanitas perkara ini. Sesuatu yang harus terus diupayakan. Dan Allah Ta'ala akan menguji hamba. Lihat hadis tiga orang. Ini di antara maksud. Kenapa? Tiga orang yang diuji ini disebutkan dalam bab. Ini wallahu alam di antara maksudnya. Imam An-Nawawi ingin mengingatkan kita untuk melewati jenjang demi jenjang muraqabatullah, kita harus siapkan diri mendapatkan cobaan, ujian. Harus sadar, kita tidak mungkin bisa lepas dari ujian. Ada dalam muraqabatullah, sadar, tidak mungkin lepas dari cobaan Allah. Tidak mungkin bisa lepas, sadar betul dia, tidak mungkin bisa lepas. Itu orang berada dalam Allah, terawasi. Karena itu dia siap bersabar, bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik ibadatik. Innaka antas samii'ul 'aliim wa jawwadun karim. Sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Selesai bab ini masuk bab takwa. Bab tentang ketakwaan.